Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ini syukur alhamdulillah kita diberikan Allah usia untuk sama-sama berniat i'tikaf di masjid ini, taqarrub ilallah wa talabil ilmi. Mudah-mudahan semuanya dihitung ibadah di sisi Allah. Selawat dan salam juga selalu kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperkenalkan kita dengan yang nanya, bagaimana kalau salah satu anggota wudu tidak boleh tersentuh air? Ya, kita katakan yang tidak boleh enggak usah dicuci, enggak apa-apa. Sedangkan anggota wudu yang boleh dicuci, ya silakan dicuci. Terus ada katanya hadis dalam Bulughul Maram, ternyata kita belum sampai ke hadis itu gitu. Yang memang di situ dijelaskan kalau seandainya kasusnya adalah mandi junub. Kalau misalnya dia daripada bertambah parah penyakitnya, di sini sebutkan meninggal gitu loh. Kena air kok bisa meninggal ya? Mungkin air bah ya. Wa darbatun lil yadaini illa mirfaqaini. Rawahul Daruqutni wa shahahul a'immatul waqfah. Dari Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW, at-tayamum, tayamum itu hanya darbatani, dua pukulan. Dua apa? Dua ginian. Nah, itu. Satu pukulan darbatun lil wajah, satu pukulan untuk wajah. Wa darbatun li yadaini ilal mirfaqaini, dan satu pukulan, satu tepukan ya, tepukan bukan pukulan. Kayak bahasa kekerasan ini ya. Wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, kepada tangan dan pergelangan, mirfaq ya. Kalau darbah itu kayaknya pukulan ya, agak berbau kekerasan ya. Memang apa, ini sedikit menyinggung tentang bom kepuntron apa itu. Solo itu lah. Seberkali-kali sudah kita bahas dulu ya, memang jihad bom bunuh diri ini itu bisa ditinjau dengan dua kategori. Bisa mati syahid, bisa mati konyol ya. Menurut ulama, tidak semuanya mati konyol, tidak semuanya juga mati syahid gitu lah. Ada syarat-syarat tertentu mati syahid. Ini pendapat ini banyak didukung oleh para ulama, ulama-ulama Yordania, ulama-ulama Al-Azhar yang saya temukan ya. Itu mengatakan bahwa bom bunuh diri itu bisa menjadi syahid kalau ada tiga syarat. Pertama, betul-betul kita lagi berhadapan dengan musuh Islam. Musuhnya orang kafir jelas. Jihad paling tertinggi itu adalah membela agama Allah. Itu jihad paling tinggi itu, enggak ada yang paling tinggi daripada jihad seperti itu. Yang kedua, terbukti tidak ada keseimbangan senjata. Ini saya temukan dalam tafsir Munir karangan Wahbah Zuhaili, ulama Syriah. Tidak ada perimbangan senjata. Yang kedua, ya yang ketiga, terbukti bisa menakuti musuh. Ini disebutkan dalam tafsir tersebut ya. Jadi kalau memang kita di medan pertempuran, musuhnya jelas orang kafir, senjata tidak berimbang dan berarti memberikan mereka rasa takut, ya itu bisa menjadi mati syahid. Tapi kalau tidak dalam kondisi perang, kita tidak boleh membunuh orang lain walaupun tidak seagama dengan kita. Mereka juga makhluk Allah yang berhak hidup di muka bumi ini. Jadi kalau saya diberikan pendapat tentang bom Solo itu, ya itu bukan mati syahid itu bagi saya. Gak boleh membunuh orang itu. Dia kafir kayak apa kayak gak urusan kita. Hidayah itu milik Allah. Abu Thalib aja paman Rasulullah gak bisa diberikan hidayah oleh Rasulullah. Walaupun Rasulullah nangis, kata Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Muhammad, bukan kau yang memutuskan orang itu petunjuk apa tidak. Allah yang memberikan hidayah, prerogatif Allah. Ya. Nah, malam harinya Rasulullah juga berdoa, ya Allah ampunilah paman saya. Marah lagi Jibril, "Wah, Muhammad itu lah. Makana lin nabin ayastaghfirul musyrikin." Enggak pantas seorang nabi meminta maaf untuk orang musyrik, padahal pamannya tercinta lah itu. Jadi hidayah itu bukan milik kita. Dakwah itu hanya menghimbau, mengajak. Da'a itu ya, menghimbau, mengajak. Dia mau syukur, gak mau juga gak apa-apa itu. Jadi gak berhak kita membunuh-bunuh orang kafir itu, gak berhak kalau di darah damai itu loh. Makanya berapa kali saya sampaikan dulu ya, ini teman-teman yang suka lah ya, yang makanya menurut saya orang-orang Islam begitu itu orang-orang yang kurang baca aja. Ayat pertama itu turun ikra, baca. Jangan baru begitu semangat gairah keagamaan, baru dapat buku satu dulu, semangatnya luar biasa itu loh. Banyak buku yang perlu dibaca itu loh. Bagaimana pendapat ulama, jangan main semangat-semangat gitu aja itu. Saya rasa dia kurang baca itu, kurang ikra. Bukan perang ayat turun pertama itu, peranglah kalian kata Allah, enggak. Ikra, baca. Supaya kita banyak membaca. Berapa buku yang harus dibaca itu loh. biar kita tahu apa bagaimana posisi kita dalam beragama gitu. Oh, kalau kalian misalnya punya hobi, punya talenta merakit-rakit bom ya. Kemarin bom terakhir di Afghanistan ya. Ternyata itu cuma diselipkan di sorban itu loh. Daya ledak sedang ya. Sekarang tambah canggih teknologi bom itu ya. Di sorban tuh dia selipkan loh. Lalu dia ledakkan gitu. Kepala dia dulu meledak tuh. Membunuh tokoh spiritual Afghanistan ya, Burhanuddin Rabbani itu loh. Itu di bawah sorban aja sekarang. Mungkin di dalam peci sih bisa ditaruh sekarang tuh. Pas sujud meledak gitu. Kali. Nah, kalau kalian memang punya talenta seperti itu, Allah juga enggak sia-sia. Enggak mungkin lah enggak disalurkan hobi begitu ya. Berangkatlah ke daerah-daerah konflik bagi saya yang betul-betul musuh itu jelas. Misalnya ke Palestina, Lebanon, kembangkan bakat di sana. Kalau perlu buka toko jual beli bom gitu loh. Menerima reparasi bom. Dibeli bom mati dengan harga tinggi. Dijual berbagai jenis bom, garansi 10 hari. Enggak meledak uang kembali, enggak apa-apa. Jangan di sini itu daerah damai. Main bom aja. Akhirnya apa? Kita terhambat jalan dakwah kita jadinya. Gereja dibom, kita juga yang disalahin. Masjid dibom, kita juga yang disalahin. Akhirnya kita mau dakwah ke luar negeri itu orang menolak semuanya. Teman-teman kalau masuk Singapura ya, hati-hati itu. Apalagi paspornya namanya Islam itu loh. Muhammad Ismail Thoyyib, baru dipanggil itu. Apalagi jenggotnya panjang. Teman saya dulu di Malaysia mau ke Singapura itu. Itu sampai dia rela mencukur jenggotnya itu loh. Setelah dia piara puluhan tahun. Tapi kalau kita masuk Singapura, memang waktu itu harus ke Singapura untuk memperpanjang visa. Saya juga begitu dulu. Saya walaupun pakai jenggot, tapi nama saya kan kayak nama-nama sekuler gitu loh. Namanya Tok, orangnya mukmin sejati. Okrisal Eka Putra, dia muslim aja dia enggak, antah muslim apa enggak. Saya lah lewat, tapi kalau kita kalau orang masuk Singapura celana pendek, baju ini segala macam, lewat aja gitu. Itu gara-gara apa? Karena kita berdakwah itu salah itu. Akhirnya kena korban juga kita dalam berdakwah seperti itu. Makanya kalau punya hobi begitu, Allah enggak sia-sia, ada tempatnya gitu. Kembangkan hobi di sana gitu. Ya. Itu tentang apa ya? Tentang bom Solo kemarin ya. Yang jelas saya kesimpulkan, mereka itu kurang baca aja. Bagaimana cara berdakwah yang benar itu kurang baca aja. Iqra itu, bacalah yang banyak. Jangan baca satu buku aja udah kayak paling benar aja buku itu. Buku itu banyak. Satu lemari gede baca aja gitu. Baru kalau tidak paham juga, tanyalah kepada para ulama gitu. Ya, bagaimana cara berdakwah yang benar, bukan membunuh-bunuh orang tuh ngapain gitu. Enggak. Emangnya kalau dia enggak memeluk agama Islam kita rugi enggak tuh? Hidayah itu milik Allah. Al-Quran sendiri mengatakan pluralitas ya. Yahudi dan Nasrani itu ada sampai akhir zaman loh. Bisa kita merubah akidah orang? Enggak bisa. Itu murni prerogatif Allah. Ya itu sedikit tentang bom bunuh diri ya. Jadi bisa mati syahid, bisa mati konyol ya. Kalau tidak sesuai dengan yang persyaratan tadi. Hadis selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu qala, qala Rasulullah SAW, as-sa'idu wudhu'ul muslim. Wa illam yajidil ma'a asyara sinina wa idza wajadal ma'a falyattaqillah falyumassahu basharatahu. Dari Abi Hurairah berkata kalau Rasulullah SAW, as-sa'idu tanah ya. Wudhu'ul muslim, tanah itu merupakan wudhu'ul muslim. Kemarin hadis kita dijelaskan, kata Rasulullah, saya diberi kelebihan umat saya bisa bersuci dengan tanah sedangkan umat dulu tidak bisa. Ya, makan sholat di atas tanah pun boleh gitu ya. Wa illam yajidul ma'a asyara sinina, walaupun dia tidak memperoleh air selama 10 tahun. Musim kering ya, 10 tahun itu. Apa masih hidup itu 10 tahun? Enggak ketemu air. Ini istilahnya kalaupun dia enggak pernah ketemu air silakan bertayamum, ataupun kalau ada air tapi dipakai untuk kebutuhan hidup mungkin ya. Sedulur saya ditanya itu, "Ustaz, bagaimana kalau adanya air aqua tok itu loh, dipakai untuk minum? Saya tayamum atau pakai air aqua tersebut gitu." Wah, keren ya aqua wudu. Jangan-jangan aqua dipakai buat mandi gitu loh. Air di rumah saya mati gitu, makanya saya beli aqua 8 galon buat mandi gitu loh. Wah, keren banget mandi pakai aqua. Fa idza wajadal ma falyattaqillah, apabila dia memperoleh air, bertakwalah kepada Allah. Kapan di sini bertakwa? Berarti kembalilah ke perintah awal, wal yumassahu basyaratahu, dan basuhlah alat-alat wudu yang terbentuk dari anggota tubuh ya. Jadi dulu sudah jelaskan yang membatalkan tayamum adalah seluruh membatalkan wudu ditambah ru'yatul ma', melihat air. Melihat air itu bukan melihat air jalan gitu, misalnya air di bawah orang dalam tank gitu, duduk naik mobil itu kelihatan, enggak. Masa ngejar-ngejar duluan gitu kan. Ya. Hari selanjutnya kita habiskan masalah tayamum dulu ya. Walid Tirmizi, wa Imam Tirmizi, an Abi Zarrah nahu wa sahahu, sama hadisnya dan beliau sahihkan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kharaja rajulani fi safarin. Ada dua orang laki-laki keluar untuk bermusafir. Fahadaratish shalah, waktu salat datang. Komat ya. Walaisa ma'ahuma ma', dan keduanya tidak mempunyai air. Fatayammama, keduanya langsung bertayamum sa'idan thayyiba, tanah yang baik. Bukan tanah sembarangan ya. Fasolliya thumma wajadal ma'a fi waqti. Setelah mereka itu, mereka sholat, kemudian wajadal ma', mereka memperoleh air, keduanya memperoleh air fi waqtin, dalam setelah itu ya. Fa'ada ahaduhuma sholah, salah satu dari ketua laki-laki tersebut mengulang sholatnya. Ya. Dulu sudah kita bahas ya. Kalau mazhab Hanafi mengatakan bahwa kalau kita sadar setelah selesai sholat, menurut Hanafi itu tidak perlu diulang. Contoh kalau kita melihat najis di anggota wudhu kita, kalau di tengah sholat jadi batalkan. Tapi kalau setelah sholat, kata Hanafi tidak perlu diulang. Atau misalnya kita salah kiblat ya, rupanya arahnya ke Gunung Merapi gitu loh. Kita baru di Jogja, enggak nanya-nanya gitu loh. Nah setelah selesai sholat, ente sholat kemana? Ke sana, itu rumah Mama Rijan bukan Ka'bah itu. Oh ya tuh. Nah, diulang apa tidak? Kalau kata Syafi'i diulang, sebab kiblat, menghadap kiblat itu adalah rukun sholat. Tapi kalau Hanafi katanya kalau setelah sholat apa? Tapi kalau di tengah sholat ya harus diulang. Makanya kalau saudara kita itu datang ke Jogja, pas sholat dia tidak menghadap kiblat, jangan kita puter. Biasanya kan kita puter tuh. Salah-salah muter sono gitu loh. Yang sholat juga ngikut aja muter gitu loh. Seharusnya kalau Syafi'i dibatalkan itu. Harus diulang lagi dari awal. Ini sama kasusnya ya. Salah seorang ketika melihat air, wajada melihat air, dia mengulang sholatnya setelah selesai wal wudu'a. Walam yu'idil akhar, yang satu lagi gak ngulang. Ah udahlah, bahasa kita nih ya. Ini yang satu lagi ini cocok saya ini. Udahlah dengan diulang. Walam yu'idil akhar, summa ataya Rasulullah SAW, sini tidak sebutkan siapa sahabatnya ya. Kemudian keduanya mendatangi Rasulullah, fadzakaru, mereka menceritakan apa terjadi. Zalika lahu faqala lil ladzi lam yu'id, Rasulullah berkata bagi orang yang tidak mengulang, asofta sunnata wa jaza'atka salatuka. Salatmu sudah betul, kata Rasulullah ya. Engkau sudah melaksanakan sunnah dan kau sudah mendapatkan pahala dari salatmu tersebut. Wa qala lil akhar, dan Rasulullah berkata kepada yang lain, lakal ajru marotaini, kamu memperoleh dua pahala. Di sini bisa kita simpulkan ya. Pertama, boleh kita melakukan sholat dua kali. Satu hukumnya sunnah, satu hukumnya wajib. Contoh begini ya. Ini pernah kejadian di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah ngobrol dengan sahabat setelah sholat asar. Lupa sih asar apa zuhur ya. Ada seorang masuk. Dia mau sholat tapi gak ada teman. Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam, mengimami sholat orang tersebut. Padahal Rasulullah sudah sholat gitu loh. Berarti sini jatuhnya sunat ya. Dari situ juga dijelaskan bahwa niat imam dengan makmum tidak harus sama. Contoh, habis sholat maghrib, kita sholat awabin misalnya ya. Allahu Akbar. Ada jemaah dari belakang, dia gak tahu kalau kita sholat sunat. Dia belum sholat maghrib. Lalu dia colek kita gitu loh. Teruskan aja, gak apa-apa. Tidak ada itihadul niyah antara makmum dengan imam. Jadi imam sholat sunat, yang sholat wajib, gak apa-apa ya. Jangan kita tolak gitu loh. Pas dicolek kita gini-gini. Colek lagi, sunat. terusin aja gak apa-apa. Oh dia ngeyel juga, akhirnya dia kabur ke depan. Ditinggal. Tinggal, jalan-jalan. Dikejar lagi, kayak opo sih jadinya. Ya, jadi di sini juga dijelaskan bahwa ketika dia mengulang sholat tersebut, dia memperoleh dua pahala kata Rasulullah. Ini dalam hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi yang mengulang benar, yang tidak mengulang juga benar, dua-duanya benar gitu. Ya dalam masalah ini, bukan dalam masalah yang lain ya. Dalam masalah itu tergantung nanti gitu, jangan kita salah paham. Selanjutnya An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala wa in kuntum mardha ala safarin qala. Dari Ibnu Abbas. Saya pernah membaca sebuah buku tentang Ibnu Abbas ini ya, tapi saya belum mencari lagi hadisnya benar apa tidak gitu loh. Dulu pernah saya ceritakan ya, Ibnu Abbas itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Ibnu Abbas ini kan anak Abbas Muttalib ya, sepupu Rasulullah. Ya Muhammad, bisa gak kira-kira saya tahu gimana sih kondisi Abu Jahal di neraka gitu lah. Kata Rasulullah, saya gak tahu gitu. Mana bisa saya meneropong neraka tuh. Ya coba usahain lah, saya pengen lihat aja gitu, penasaran gitu ya. Ya saya coba deh kata Rasulullah, maksudnya dia mendoakan ke Jibril ya. Malam harinya Ibnu Abbas bermimpi beliau melihat Abu Jahal di neraka sedang diazab di atas api dan diikat di sebuah roda. Mimpi ya. Tapi ada al-haneh di situ. Ya, makanya saya mencari-cari hadis sekarang ya. Ada suatu waktu kalau enggak salah sebuah kisah itu setiap hari Senin itu Abu Jahal itu cuti azab. Dulu dosen saya pernah mengatakan dari Saudi, jadi ternyata di neraka itu nanti ada istirahat dari azab loh. Makanya kita makruh duduk bertolak belakang tangan itu loh, seperti ini ya. Saya kasih contoh. Duduk seperti ini. Kita kan sering duduk begini. Itu katanya istirahatnya ahli neraka ketika azab. Mungkin pegel-pegel kali di azab ya. Enak banget. Enak begitu. Kan enak banget duduk begini. Itu katanya istirahat ahli neraka kalau dia azab. Rupanya mereka ada istirahat juga ya. Ting tong istirahat gitu. Dulu teman saya ada cerita anekdot ya, cerita aja ya. Katanya ada seorang anak pejabat masuk neraka gitu ya. Karena dia anak pejabat katanya boleh milih azab gitu. Dibawa sama malaikat keliling, cerita anekdotnya mana ada orang bisa milih azab gitu. Sampai orang disetrika, enggak, apa, keras banget. Lalu dia dipukulin, enggak mau itu. Lewatlah dia sebuah kolam, yang nusewu ya, kolam itu kotor banget itu. Orang lagi berdiri di kolam itu, setinggi pinggang itu. Ah ini aja deh, kata anak pejabat itu. Nanti enggak nyesel, kata mereka. Enggak, ini aja. Gampang main ini, cuma berdiri doang gitu. Enggak pindah-pindah loh, enggak. Yaudah, nanti masuk, silahkan gitu. Saya tinggal ya, iya, kata mereka. Begitu dia masuk, gampang banget nyesel. Begitu dia masuk, ada pengumuman, ting-tong. Waktu istirahat sudah habis, silakan nyungsep lagi gitu. Rupanya dia lihat lagi itu orang lagi istirahat. Hukumannya masuk ke dalam kotoran gitu. Jadi kembali ke cerita tadi, ya. Ini hadisnya belum saya teliti ya. Saya membaca di sebuah buku dulu, ya karangan dosen saya juga sih. Akhirnya Ibnu Abbas heran loh, kok bisa libur Abu Jahal gitu loh. Nanya kepada Rasulullah. Rasulullah juga enggak tahu, saya juga enggak tahu kata Rasulullah. Ya tanya Jibril aja deh gitu. Jibril nanya sama penjaga neraka. Ternyata begini ceritanya. Dulu Abu Jahal itu kan ketika Aminah hamil, itu kan Abdullah kan saudaranya. Ketika Abdullah meninggal 6 bulan, kasihan Abu Jahal kepada Aminah, hamil tanpa suami. Akhirnya diutuslah dua orang budaknya untuk mengawal Aminah. Wahai budak, silakan kau tungguin Aminah selama hamil. Apapun kebutuhan dia, kau penuhi. Dia perlu susu, pakai segala macam ya, kau penuhi. Kalau dia sudah lahir, kau cepat kabari saya. Ternyata betul, dua budak tersebut melayani Aminah. Setelah itu, sewaktu lahir Nabi Muhammad, berlarilah dua budak itu kepada Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal masa namanya disebut ya. Tuan, Aminah sudah melahirkan. Wah syukurlah kata Abu Jahal ya. Anaknya cowok apa cewek? Cowok. Wah syukur lagi gitu. Saking gembiranya Abu Jahal, itu dua budak itu dimerdekakan langsung. Udah sebagai hadiah, kalian saya merdekakan. Kalian bebas. pergilah jadi TKI apa segala macam ya. Enggak kerja sama saya lagi, kata Abu Jahal. Kegembiraan Abu Jahal dengan karena Nabi Muhammad itu rupanya mendapatkan apa ya? Karena Nabi itu bukan manusia sembarangan, manusia pilihan ya. Gembira dengan kelahiran seorang nabi, padahal jadi musuhnya nanti lo ya. Dengan kelahiran seorang nabi saja itu rupanya memperoleh tempat khusus mungkin di hati Allah ya. Makanya dia cuti azab gitu. Apalagi kita mencintai Rasulullah tuh. Enggak mungkin neraka bakar kita itu ya. Tapi syaratnya mencintai Rasulullah. Itu tentang Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas juga yang saya baca pernah meriwayatkan bertemu Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Tapi ini panjang nih kalau saya bahas nanti agak bingung memahaminya ya. Jadi nabi itu tidak pernah, para nabi itu meninggalnya beda dengan kita gitu. Ibnu Abbas pernah bertemu, sebab dalam apa? Dalam hadis jelaskan man ro'ani fi manami fasayaroni fil yakzah. Siapa yang melihat saya dalam mimpi, insya Allah akan bertemu dengan saya dalam keadaan yakzah. Yakzah itu sadar. Saya sudah 3 kali kalau nggak salah bertemu dengan Rasulullah ya. Tapi ya kadang-kadang dulu pernah saya ceritakan ya, bertemu Rasulullah. Tapi siapa yang panggil Rasulullah nggak mau lihat gitu loh. Saya juga bingung ini mau resertasin apa kan, saya juga bingung ya. Rasulullah jalan pakai tongkat di padang pasir. Saya panggil ya Rasulullah, nggak lihat loh sama sekali. Jalan aja Nabi gitu. Apa marah sama saya ya, saya bilang gitu. Tapi nggak usah ditafsirkan macam-macam, nanti repot juga tuh. Ya kalau memang saya salah, saya robah mungkin gitu aja ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu fi qouli ta'ala wa in kuntum mardha ala safarin faqala idza kanat birrajuli ajiraha fi sabilillah wal quruhu fayujnibu fayakhafu ayyamuta in ikhtasala tayammama. Ini ditanyakan oleh penanya kemarin ya. Enggak hadir dia. Enggak hadir ya. Dari Ibnu Abbas berkata, ketika turun wa in kuntum mardha, apabila kalian sakit au ala safarin atau musafir, qala idza kanat birrajulin jiraha, apabila seorang laki-laki dan perempuan mempunyai sebuah luka. Di sini tidak dijelaskan lukanya seperti apa ya, berarti tidak bisa kena air lah. Di sini ada kata-kata fisabilillah ya, luka di jalan Allah. Berarti kalau luka biasa enggak boleh ya. Luka karena motong ayam buat digulai itu loh. Luka di jalan Allah. Mungkin ini kasusnya perang mungkin ya. Dia kena bacok mungkin ya, atau kena panah, atau kena peluru kalau sekarang ya, kena bom apa itu, bom bunuh diri. Bom kemarin itu katanya ada pakunya ya, paku sama baut ya. Orangnya nggak ada aja kerjanya gitu loh. Ada sebuah paku kemarin yang masuk ke kepala seorang jemaah kemarin di Solo itu ya. Jemaah lagi ya, istilah mereka jemaah juga ya, nyontoh-nyontoh sih dia. Salah seorang apa namanya itu jemaah istilah mereka ya, jemaat ya, mereka pakai jemaat. Kalau kita kan jemaah, kalau dia jemaat. Itu ada sebuah paku katanya masuk ke kepalanya, kasian ya. Kenapa bom tuh harus pakai paku baut itu, ngapain nggak ada yang lain gitu loh, permen nggak pakai gitu ya, cabe pedes loh. Bawang Bombay mau bikin telur apa gimana nih gitu. Ya, atau terserang penyakit kuruh. Kuruh itu penyakit kulit ya, diartikan kudis atau segala macam. Lalu ia junub, ah kasusnya junub bukan wudu ini yang nanya kemarin mungkin. Tapi kami sudah konfirmasi di dalam. Ya maaf saya salah baca, nggak apa-apa sebenarnya. Daripada salah orang dengan salah baca itu. Tapi dia sudah konfirmasi. Tetapi dia takut akan mati jika mandi. Nah ini masalahnya. Mandi kok mati kepiye? Mau mandi pakai bom apa? Fayakhafu ayyamuta, dan dia takut akan mati. Nah ini persoalannya. Luka mungkin lukanya berat kali ya, sehingga kalau dia mandi mati gitu loh. Ini susah saya menjelaskannya, luka apa yang kalau mandi itu mati gitu loh, kecuali mandinya pakai zat kimia ya, lewat itu udah ya, pokoknya gitulah hadis mau diapain gitu loh. Atau sakit kulit kalau dia mandi juga mati gitu loh, takut akan mati gitu loh. Ini orangnya penakut banget nih katanya. Maka boleh baginya bertayamum. Pokoknya hadisnya intinya begitu saja. Jadi kasus yang ditanyakan kemarin beda. Kalau wudu, anggota wudu nggak kena, nggak bisa kena air, udah nggak usah dikenain. Tapi kalau dalam masalah junub luar biasa ya. Junub itu kan najis besar ya, seluruh tubuh itulah. Kenapa seluruh tubuh ketika kita janabah itu dicuci? Ya karena kenikmatannya juga dirasakan oleh seluruh tubuh ya. Selanjutnya An Ali radhiyallahu anhu qala in kasarat ihda zandaya fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amaroni an amsaha ala janabir. Ali berkata, salah satu dari pergelanganku retak. In kasaro itu pecah ya. In kasar, gelas itu pecah. In kasaro, pecah. Berarti patah gini. Kalau tulang pecah kan patah kan? Bisa enggak tulang pecah itu? Ya bahasa begitu lah. Fasala Rasulullah, maka saya bertanya kepada Rasulullah, beliau menyuruh fa'amaroni an amsaha ala jabair. Rasulullah menyuruh an amsaha, mengusap gitu ya, ala jabair, di atas pembalutnya. Jadi kalau tangan kita patah, dari dulu mungkin sudah ada pembalut juga ya. Pembalut tangan, bukan pembalut yang lain. Salah paham lagi nanti. Jadi tangan itu patah, kalau sekarang kan dibalut ya. Pakai apa itu namanya? Gip ya, gip. Nah, kalau tangan digip bagaimana? Ini ada hadisnya ternyata. Ingat ya, riwayat daripada Sayyidina Ali. Jadi kalau ada yang nanya, Pak Ustadz, tangan saya patah. Terus saya dipakaikan gip. Gip apa gip? Kalau gip itu hadiah loh. Dipakaikan gip, bahasa kedokteran ya. Dikasih putih itu loh. Itu katanya panas banget itu. Orang-orang yang pernah begitu tuh katanya panas luar biasa. Jadi gatal panas gitu. Kan gak bisa digaruk tuh. Gak tembus ke bawah itu loh. Nauzubillah lah kita begitu ya. Kaki patah, tabrakan, digip, itu katanya sebulan ya. Jadi sebulan panas, sebulan gatal-gatal tuh gak bisa digaruk lagi ya. Ya Allah, susahnya gitu. Nah itu katanya di Ali pernah begitu. Rasulullah menyuruh an amsaha al jabair, usaplah di atas pembalutnya. Nah mengusapnya pakai air tentu ya, bukan pakai tanah. Kalau tanah nggak diusap loh, diginiin kayak kue itu loh, kayak bikin kue ujungnya gitu. Deh. Selanjutnya dua hadis lagi ya. An Jabir ibnu Abdullah radhiallahu anhu fi rajulin alladzi syujja fakta salah fama tahunya ada ini meninggal. Innama kana yakfihi ayatam mama wa yansiba ala jurhihi khirqatan summa yamsah alaiha wa yansila sa'ira jasadihi. Dari Jabir ya, sahabat Nabi ya, an Abdullah fi rajulin, ada seorang laki-laki sujja yang kepalanya luka. Oh ini dibaca kemarin oleh yang ditanya kemarin ya, kepalanya tuh luka. Luka mungkin karena perang ya. Fakta salah. Kemudian dia mandi dan meninggal. Oh ini yang ditanyakan kemarin ya. Dia baca di kitab lain sebenarnya, tapi di sini juga ada hadisnya. Jadi kepalanya luka, terus dia mandi, meninggal gitu loh. Nah ini kan bingung juga tuh. Apakah mandi tengah jalan tabrak, gak tahu tuh. Pokoknya meninggal, kasusnya begini aja itu. Pokoknya dia kepala mandi janabah. Ini juga enggak dijelaskan mandinya janabah apa enggak ini ya. Enggak ada keterangannya lah dari hadis ini. Apakah mandi janabah? Enggak. Kalau enggak mandi janabah kan kepalanya enggak basah tuh. Cukup mandi setengah badan lah. Tapi kalau janabah kan harus kepala itu. Ya taruhlah janabah ini ya. Kepalanya luka, mungkin enggak dia tutup kali ya. Biarkan terbuka mungkin. Terus dia mandi, famata lalu meninggal. Apakah meninggalnya langsung atau sewaktu mandi itu meninggal langsung atau jeda dulu mungkin 2 hari gitu ya. Tapi kalau pakai fa itu biasanya enggak langsung. Kalau dalam bahasa Arab, kalau fa itu oh langsung, kalau fa itu langsung, kalau wa ya. Kalau wa itu ada jeda. Misalnya ja'al mudarrisu faqoma talibu. Guru datang maka murid berdiri, itu langsung. Tapi kalau ada kalimat ja'al mudarrisu waqoma at-talibu, guru datang dan murid berdiri, itu ada jeda. Berarti ini langsung ini. Setelah dia mandi mungkin langsung meninggal gitu ya. Nabi berkata, innama yakfihi, kata Rasulullah, cukup dia bertayamum gitu loh. Sebenarnya dia salah tadi kata Rasulullah. Cukup dia bertayamum. Wa yaksibu ala jurhihi, dan membalut lukanya. Suma yamsaha alaiha, dan membasuh, mengusap di atasnya. Wa yaksila sa'ira jasadihi, dan dia membasuh seluruh badan sisanya yang tidak kena luka. Itulah. Jadi kalau tangan kita luka, kita balut, kalau mandi diusap, ini kasusnya mandi ya. Gimana caranya itu? Tutup ya? Tutup pakai tangan kan? Mungkin terus kita pegang gayung pakai apa gitu? Atau mandinya berdua kali mungkin sama istri ya? Istri suluh megangin tangan kita, kita mandi gitu lah. Atau tangan kita gantungan ke atas ini ya? Kayak di biskota itu lah, terus mandi gitu lah. Saya juga. Ya, jadi kasusnya kepalanya luka, mandi, meninggal. Riwayat Abu Daud ya. Tapi di sini dikatakan dhaif juga hadisnya. Kata Rasulullah, sebenarnya dia salah, cukup dia bertayamum gitu loh. Ya. Jadi kalau luka, kepala, badan tayamum aja ini. Wa yansibu ala jurhi khirfah, kalau luka di kepala balut. Ya, dibalut. Kalau ini kasusnya nanti berwudu mungkin ya. Suma yamsah alaiha, kemudian mengusap di atas pembalut tersebut. Wa yusila sa'ira jasadihi, setelah itu dicuci seluruh badannya itu. Ya, ini kasusnya seperti itu ya. Kemarin pengajian kapan ya? Setelah 5 hari pengajian pertama dulu Ahad pagi deh. Ini masalah sombong itu loh. Jadi ada seorang jemaah tanya pada saya, ibu-ibu waktu itu ya, tentang al-kibir, sombong, mutakabir ya. Kasusnya begini, dia nanya, ulama-ulama dulu sering melakukan al-mujahadah. Mujahadah itu latihan untuk menghilangkan rasa sombong ya. Sebenarnya pertanyaannya bagus lah itu. Cuma mungkin cara memahaminya mungkin keliru ya. Kata dia, kenapa ulama-ulama dulu melakukan hal seperti itu gitu. Sampai puluhan tahun gitu. Saya jawab begini, kalau ibu ingin mendalami ini, baca kitab Risalah Qusyariyah kalangan Imam Qusyairi, itu tentang penyakit hati ya. Jadi hadis Nabi mengatakan bahwa mangkana fi qalbihi dzarratun minal kibir, siapa yang di dalam hatinya ada sebutir zarrah minal kibir, sombong ya, dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Jadi sombong ini kalau dalam definisi buku tersebut dikatakan bahwa kita mempunyai perasaan lebih daripada orang lain dalam hal apapun itu sudah kibir itu. Misalnya kita punya baju bagus gitu ya, jalan depan orang gitu ya. Itu perasaan lebih itu aja loh. Saya lebih hebat dari teman-teman saya deh. Itu sudah sombong loh itu. Ingat, iblis terusir dari sorga itu karena sombong. Kata iblis, saya lebih bagus dari Adam, Adam dari tanah, saya dari api. Padahal bisa didiskusikan, bagus mana tanah daripada api. Berarti itu gak ada diskusi kali ya. Tanah itu menyuburkan, api menghanguskan gitu ya. Iblis itu kan salah juga, belum tentu api itu lebih bagus daripada tanah tuh. Ya itu kasusnya iblis. Dari kita bicara bahwa, nah satu hal yang boleh saya contoh kemarin begini dong saya ya, acara Mario Teguh itu. Pernah saya baca dalam kitab dulu, ini hadis Rasulullah ya. Siapa yang ingin ketika dia masuk ruangan orang berdiri dan bertepuk tangan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Rasulullah, tempatnya sudah disediakan di neraka itu. Kalau dia punya keinginan loh ya. Tapi kalau dia gak punya keinginan, orang jemaah sendiri yang ingin berdiri dan bertepuk tangan itu gak masalah. Ya. Kalau dia punya keinginan, nah menurut saya ya, saya gak tahu ini kasus acara Mario Teguh ya. Kita sambut pembacaan kata Mario Teguh, semua berdiri tepuk tangan ya. Itu kalau ada keinginan dari si yang masuk itu terancam dengan hadis tadi gitu. Itu termasuk juga bagian daripada pujian. Sebab kalau kita masih ingin dipuji manusia, ketika kita tidak puji kita sakit hati. Itu berarti masih ada jiwa sombong. Contoh misalnya gini ya, kita pulang haji gitu ya. Di bandara, besok saya ke kampus ya. Di bayangan kita, begitu saya sampai di kantor, teman-teman akan berlari nyambut saya, nyalamin gitu ya. Ternyata sampai di kantor orang cuek aja gitu loh. Sakit banget sih. Itu kalau gak tabah bunuh diri gitu. Gimana sih gak ada nyalamin saya gitu ya. Kalau masih ada perasaan begitu, berarti kita masih ingin dipuji oleh manusia gitu ya. Ulama dulu ini yang gak punya. Mereka tuh gak mau diberlakukan seperti itu. Merasa lebih aja dari orang lain sedikit ya. Itu sudah mutakabir lah itu. Dan itu sebeci zarrah pun ada perasaan lebih kepada daripada orang lain. Dalam konteks ibadah kayak, dalam konteks ilmu kayak. Oh saya hebat, saya alumni luar negeri gitu. Sebab banyak teman-teman saya tuh begitu ya. Entah baca hadis apa enggak saya juga gak tahu. Misalnya ada teman saya S3. Ada tamu dari Jakarta S1, kita temuin, ah ngapain namun S1 begitu, gak level gitu. Ada, saya menemukan orang seperti itu. Sombong banget sih ente S3 dalam hati saya ya. Apalagi nanti yang ngomong tamat SMA, tambah gak mau dia ngomong tuh. Apalagi tamat SD nanti. Apalagi yang lulus TK-nya nyogok gitu. Tambah gak mau dia. Pendidikan terakhir apa? TK apa itu? Lulusnya nyogok. Gak mau dia ngomong itu loh. Gak ada begitu-begitu. Lama dulu tuh dari kalangan apapun dia terima. Nah, ini sedikit cerita ya. Dalam konteks Muhammadiyah ya. Mungkin mengenal Pak A.R. Fahrudin ya. Ini ada gedung A.R. Fahrudin ini. Itu kalau ada dia waktu menjadi ketua PP, udah beda sekali dengan sekarang ya. Makanya saya kritik habis-habisan orang Muhammadiyah itu. Dulu kalau ada tamu dari PWM, PWM itu wilayah ya, provinsi, sama PDM, itu gak dikasih minum loh. Tapi kalau ada tamu dari Ranting, Ranting itu paling kecil ya, desa ya, Ranting, itu dijamu saya, azan ya, dijamu sehebat-hebatnya minumnya, dikasih makanan dan sebagainya gitu. Karena beliau sangat, apa, Ranting inilah ujung tombak perserikatan gitu loh. Tapi kalau tamunya dari PWM sama PP itu gak dikasih minum. Mungkin suruh minum sini, beli minum sendiri. Bukan beliau tidak menghormati tamu ya. Karena beliau, sekarang coba lihat. Ini terus terang ya. Kalau ada tamu-tamu ke PP Muhammadiyah dari manapun, itu jarang loh ketua-ketua itu menemui. Padahal itu PDM loh. Biasanya ditelepon orang-orang dekat sana. Saya pernah ditelepon dulu waktu ada tamu dari Ponorogo. Karena saya sering pengajian ke Ponorogo. Pak, ada tamu dari Ponorogo, temuin katanya. Lah kenapa enggak dia aja nemuin, saya bilang. Dalam hati saya, mereka orang daerah tuh ketika main ke pusat gitu ya, ditemui sama ketua tuh kan auranya beda gitu. Masa ditemui oleh sayang kroco-kroco begini, saya bilang. Nah, beda dengannya dulu. Jadi artinya apa tadi? Jangan kita merasa, saya sudah profesor, saya sudah guru besar gitu. Enggak level saya ngomong sama di Jakarta dulu waktu saya masih ada waktu ya. Di Jakarta dulu waktu saya kuliah itu, ada loh profesor tuh enggak mau ngajar S2 toh. Saya mau ngajar, saya ngajar S3 aja deh. Enggak level ngajar S2 itu. Begitu loh. Kalau sama mereka saya tempeleng dia itu. Baru profesor kok udah begitu loh. Nabi aja enggak begitu gayanya, saya bilang. Ada loh. Enggak usah saya sebut namanya. Ya. Soalnya orangnya masih hidup, itu repotnya dan terkenal lagi. Enggak mau, yang satu sudah meninggal sih. Jangankan ngajar S1, S2 aja dia enggak mau ngajar, bayangkan, apalagi S1. Malas ngajar S1, enggak nyambung gitu. Ente aja gak nyambung gitu loh. Orang mah nyambung aja itu. Seharusnya semakin tinggi ilmu, makin banyak ngajar S1 bagi saya. Jadi profesor-profesor itu seharusnya lebih banyak ngajar S1. Sebab dibutuhkan ilmunya oleh anak-anak itu loh. Itu banyak yang begitu loh. Dalam hati saya, ya Allah, saya bilang kok mutakabir banget sih sama ilmu, saya bilang ya. S2 aja dia gak mau ngajar. Padahal dulu saya harusnya belajar dengan dia. Dia maunya S3 tak. Entah sibuk, entah apa, gak jelas ya. Oke, waktu kita habis sholat dulu ya. Jadi terakhir, Amdalah Rasulullah kalau menasunati ayat salat rojulu betamir rasulat amida semuanya tamu rasulat alukhro ya. Oke, sudah asan ya. Ya, kita tutup dulu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah sekalian yang mau bertanya, silakan tanya langsung atau dapat melalui secara tertulis. Berhubung sudah ada pertanyaan kepada Ustaz Abadol. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan. Kalau enggak nanti kita cari jawabannya sama-sama. Pertama, Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita sudah bermakmum kepada orang yang di depan kita, namun ada orang yang memberi isyarat kepada kita untuk menjadi imam, dicolek, gimana menurut Ustaz? Oh, jangan, maksudnya begini mungkin ya. Dia sudah jadi makmum depan imam gitu loh. Ada lagi yang nyolek di belakang gitu loh. Iya. Padahal kita sudah jadi makmum. Ini ya. Ada kesalahan beberapa jemaah dalam sholat, saya perhatikan begini. Kalau masih ada makmum sholat, kita tidak boleh bikin jemaah sendiri loh. Tunggu dia selesai atau ikut dia. Ini hukum ya, jelas nih. Dalam fikih disebutkan. Ya, kalau ada orang berjemaah di sana ya, kita ikut atau tunggu dia selesai baru kita bikin sholat. Jangan jemaah-jemaah sendiri ini, jemaah dua orang ini, jemaah dua orang itu enggak boleh. Perpecahan itu enggak boleh, mufarraqah minal jamaah itu enggak boleh. Nah, kalau kasus tadi kita ini imam kita jadi makmum gitu. Yang belakang ini enggak lihat apa ada imam depan kali ya? dia kok mencolek juga itu. Atau mungkin dia nyolek bukan untuk jadi makmum, iseng aja nyolek kali ya. Taruhlah dia nyolek untuk jadi makmum kita, gimana sikap kita? Mana ya, saya juga bingung ya. Kita ngasih tahu, saya juga makmum gitu, kayak pengen ngomong gitu ya. Mana ya, colek juga. Dia nyolek juga gitu. Udah ada imam gitu, maksudnya gimana ngomongnya ya? Udah ada imam gitu. Ya mungkin kasih kode aja, pas dia nyolek diginiin aja mungkin ya. Ya mungkin nggak tahu kasusnya gimana terjadi ya. Saya pikirkan dulu, ini harus pikir soalnya. Apa dia nggak lihat ada imam depan gitu loh? Hah? Pernah ya? Terus gimana? Nah itu terus gimana cara ininya? Gimana isyaratnya? Iya betul. Kalau gerakan sholat satu kali tidak membatalkan sholat selama tidak berturut-turut ya. Jadi, tunjuk aja dia. Dia kan di belakang nggak lihat. Ini aja. Iya kan? Tapi jangan tiga kali ya, sekali aja itulah. Iya. boleh jadi mungkin ya. Ya boleh. Ngasih contoh itu bagus itu. Saya juga baru tahu itu malah. Kasus begitu ada. Apa dia enggak lihat imam gitu loh. Berarti itu jemaahnya banyak. Masa enggak dia enggak lihat imam ada depan gitu loh. Nanti imamnya marah lagi. Lu enggak senang sama gua gitu. Panjang urusannya gitu. Oke, selanjutnya ini tiga pertanyaan. Bagaimana pokoknya setelah membaca Al-Fatihah dalam sholat kita membaca mengulang-ulang surat yang dibaca atau mengulangi ayat yang dibaca, gak apa-apa. Rasulullah pernah sholat 11 rakaat dengan satu ayat sambil menangis Rasulullah. Lupa saya ini, tapi istilahnya begitu. Kalau kehukum dia, mereka adalah hambamu ya Allah. Jadi berulang-ulang, jadi kulullah aja kita baca gak apa-apa. Berulang-ulang gak apa-apa, ayat ya. 11 rakaat kulullah, ya mungkin karena pengen kulullah aja itu. Dulu ada hadis saya baca. Ada orang bertanya kepada ya Rasulullah, saya sangat suka dengan surat Al-Ikhlas itu. Itu aja saya baca terus gitu. Nah kata Rasulullah, mudah-mudahan Allah mencintai karena perbuatanmu tersebut. Gitu. Dia suka banget dengan surat Al-Ikhlas. Kalau kita bukan suka karena memang pendek, gitu. Enak. Nih. Bagaimana cara ulama dahulu menjaga dirinya dari sikap sombong dan ubud dunia? Ubud dunia pakai H ya, bukan ubud cinta. Apakah benar fenomena yang terjadi antara ulama dulu dan ulama sekarang? Kayaknya iya ya. Ulama dulu untuk menjaga supaya sombong itu makanya latihannya begini. Saya ceritakan ya. Ibu tuh nanya. Ulama dulu latihannya mereka itu pergi ke pasar. Dalam kitab syariah dijelaskan. Pakai baju yang tidak layak. Duduk di pinggir pasar. Duduk kayak orang gila itu ya. Ini yang dijadikan disertasi oleh seorang dokter dulu di Jakarta. Saya bantah disertasinya itu. Bapak salah, itu bukan orang gila, saya bilang. Itu orang yang lagi mujahadah untuk merendahkan diri di depan Allah. Dia bilang itu orang gila, inti aja gak paham, saya bilang. Tapi jadi juga disertasinya, biarin. Orang Bengkulu waktu itu. Jadi dia di pasar itu dengan baju cempang gitu lah. Itu kan orang, apa ya, direndahkan banget itu sama manusia. Boro-boro ditegur. Diludahin aja udah syukur itu. Gak diludahin aja udah syukur gitu lah. Itu di pasar itu kayak duduk aja kayak orang gila. Itu pasti orang nutup hidung apa segala macam gitu. Tersinggung gak kita gitu? Sampai begitu ulama dulu menjaga supaya jangan sombong ya. Jadi hati-hati loh masalah hati ini ya. Sedikit aja kita merasa lebih daripada orang lain. Neraka, kita terjun bebas ke neraka nanti. Apalagi berlebihan sombong minta ampun kayak yang tadi gitu ya. Banyak loh orang sombong-sombong ini. Hati-hati loh. Iblis itu 500 tahun beribadah dengan Allah di sorga. Satu yang mengusir iblis dari sorga itu sombongnya itu loh. Saya lebih hebat daripada Adam. Hebat mana tanah daripada api gitu. Bisa kita diskusi gitu. Kalau tanah itu bisa jadi gelas, api bisa gak jadi gelas? Tanah itu ditanam, tumbuh pohon. Api mana bisa numbuhin pohon, membakar malah gitu ya. Sombong. Jadi begitu cara ulama dulu. Nah masalah hubud dunia. Ini begini ceritanya hubud dunia ini ya. Kalau ada orang bikin kue. Ternyata ketika bikin kue itu ada yang lihat. Kue itu dibikin dari racun. Yang membuat sakit ya. Tapi kue itu jadinya indah sekali. Orang yang tidak melihat pembuatan kue tersebut, dia makan gak kue itu? Makan. Sedangkan orang yang melihatnya dengan racun, tidak makan. Orang yang makan, apa yang dia bilang sama orang yang tidak makan? Ente bodoh, masa kue enak begini gak dimakan? Begitulah ulama dulu melihat dunia. Mereka tahu dunia itu hina. Mereka gak mau dengan dunia. Sedangkan orang mengejar dunia, ente bodoh, masa gak ngambil ini? Masa gak mau jadi wali kota? Itu ya. Mereka tahu semakin tinggi jabatan, semakin menyesal nanti di akhirat. Ya, jadi cara tidak mencintai dunia itu, ingatlah akhirat. Dunia itu sebentar. Ada juga cara dilakukan, saya jelaskan dulu ya. Ada seorang ulama dulu membuat miniatur kubur dalam kamarnya itu loh. Kalau dia sudah mencintai dunia, malas beribadah, dia masuk ke dalam kubur tersebut. Berbaring di sana. Nah, ente nanti begini nih katanya. Masih malas enggak itu? Itu dunia ya. Jadi ulama dulu kenapa dia tidak mengejar? Karena dia tahu dunia itu ajifah, dunia itu bangkai, watulah buah kilap, dan pemburu dunia itu anjing-anjing yang lapar gitu loh. Kalimat ulama ya. Itu caranya. Bukan berarti kita tidak boleh mengambil dunia. Ambillah dunia itu sesuai kebutuhan dan gunakan itu untuk ibadah. Ustaz, saya sudah terlanjur punya rumah gede, jadikan tempat pengajian. Saya sudah terlanjur punya mobil mewah, pakai untuk pengajian. Kemana tabligh akbar, datang ke sono, itu caranya. Tapi kalau masih bisa memilih, memilihlah untuk tidak begitu gitu ya. Kalau kita punya harta lebih, berikan kepada orang lain. Membantulah orang lain gitu ya. Jangan kita lampiaskan untuk nafsu duniawi kita loh. Beli ini, beli itu. Semua HP kita punya gitu loh ya. Kan duit-duit saya gitu loh, jangan. Tapi itulah caranya ya. Mengingat wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan kita tuh bukan di dunia, di akhirat. Apa yang dimaksud dengan ilmu laduni? Ya. Memang ada ilmu laduni itu ilmu kadang-kadang yang diperoleh seseorang, kadang-kadang tanpa melalui proses alamiah, itu namanya ilmu laduni. Ini istilah dalam ilmu tasawuf. Jadi kadang-kadang orang mempunyai sesuatu ilmu tanpa dia pelajari gitu. Tapi kadang-kadang dia enggak pernah baca buku itu, tahu dengan ilham Allah dia bisa tahu gitu loh. Banyak ya yang kita temui orang seperti itu. Ya tapi ini anugerah dari Allah lah ya, bukan bisa kita pelajari. Kalau kita bisa pelajari jatuhnya sihir ya. Kemarin ada teman main ke rumah bawa buku zikir-zikir itu loh. Zikir-zikir begini, nanti bisa begini, bisa begini. Hati-hati baca zikir itu, saya bilang. Sebab bagi saya, mukjizat itu ada tiga syarat. Pertama, tidak bisa diminta. Kejadian di luar dimensi kemanusiaan, itu tidak bisa diminta. Misalnya jalan di atas air. Kita kan tenggelam, loh. Kalau bisa mengambang di atas air, kalau dengan bacaan tertentu itu sudah sihir, loh. Walaupun Al-Quran, ya. Hati-hati, loh. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, tidak pernah meminta bisa belah laut. Darurat diberikan Allah. Yang kedua, tidak bisa diulang. Mujizat itu tidak bisa diulang. Nabi Musa cuma sekali bisa belah laut. Nabi Ibrahim cuma sekali bisa enggak mempan dibakar api. Yang kedua tidak bisa dipelajari. Yang ketiga, kalau bisa dipelajari jatuhnya sihir ya. Hati-hati. Ya ilmu laduni ini, itu hanya fadilah dari Allah. Tidak bisa diajarkan kepada ente kok bisa begitu. Enggak tahu saya juga begini ya. Itu namanya laduni itu. Enggak tahu saya juga kok tiba-tiba begini gitu lah. Itu maksudnya ya. Ada-ada itu. Selanjutnya Ustaz, anak laki-laki boleh tidak pakai gelang? Terus bagaimana pula hukumnya ketika selesai sholat, gelang dipakai itu dijadikan tasbih? Oh ini gelang ini mungkin ya. Gelang. Jadi begini, tasyabuh itu, yang dilarang tasyabuh itu adalah, man tasyabuhin fuhamilum, tidak boleh Rasulullah melaknat mutasyabihina minarijali wa mutasyabihani minanisa. Rasulullah melaknat orang-orang laki-laki yang mirip-mirip perempuan. Ya, ya ini bukan bencong itu ya, bukan yang nakal, bukan itu lah. Soalnya ini ya, saya tadi siang ngajar tadi ya, tanya masalah FPI. Saya bilang gini, FPI itu kan ada juga untungnya, saya bilang. Kadang-kadang dakwah itu perlu juga keras ya, sekali-sekali saya bilang. Dulu FPI itu pernah menggagalkan muktamar gay. Coba orang gay itu kok menghina banget itu. Muktamar itu bahasa Islam itu. NU Muhammadiyah itu pakai muktamar, muktamar Muhammadiyah. Malah dia pikir muktamar gay. Ngajak ribut orang saya bilang. Ngadakan di Bali, dikepung sama FPI Bandara Ngurah Rai itu. Enggak berani keluar. Mau dipindahkan ke Jogja, diancam lagi di Jogja, akhirnya dia pindah ke Manila. Coba kalau kita pendekatan birokrasi enggak dilewat itu. Ya. Nah, maksud tasbih tadi ya. Jadi tasyabuh itu laki-laki minum perempuan juga laki-laki ya, dalam artian kalau memang itu khusus untuk perempuan, laki-laki enggak boleh pakai. Tapi kalau sebab tasabuh nanti berkembang, dulu ulama-ulama tuh enggak mau lo pakai celana begini. Karena itu orang Belanda dulu pakai begini. Ulama dulu enggak mau pakai dasi. Kenapa Belanda pakai dasi? Tasabuh dengan orang kafir. Tapi kalau sekarang berbeda ya. Muslim aja udah banyak pakai dasi gitu ya. Gak apa-apa itu. Jadi kalau gelang itu, kan ada gelang tasbih, ada gelang untuk pengobatan ya. Ada kalung yang ada aura pengobatan itu ada ya. Yang dari besi itu ya. Apa namanya itu? Iron apa itu? Kok Iron Man? Iron Man setrikaan itu. Ya, selama itu tidak khusus untuk perempuan. Misalnya jilbab. Jilbab itu kan perempuan lah. Makanya begini ya. Orang main sinetron, bukan sinetron, apa namanya itu yang di pentas-pentas itu. Itu kebanyak cowok berpakaian perempuan lah. Itu yang dimaksud, itu enggak boleh itu. Atau perempuan, kalau perempuan jarang pakai cowok, enggak bisa ya. Laki-laki yang poin cowok sekarang pakai jilbab, pakai lipstik gitu loh ya. Itu enggak boleh itu. Dilaknat oleh Rasulullah itu. Syukuri aja lah itu. Terakhir, boleh enggak mandi besar atau janabah dilebihkan dalam mengguyurkan air yang kabarnya harus 3 guyuran. Begini ya, memang kita jarang mubazir, tabzir fi pemakaian air ya. Dalam pemakaian air kita terbiasa sedang-sedang sajalah. Walaupun air kita banyak, yang penting bisa menghilangkan janabah, seluruh permukaan kulit harus kena. Dan harus ada tadlik ya, harus ada tangan tuh mengantarkan air kalau kita janabah itu lah. Mungkin maksudnya begini, Rasulullah kan ada hadis ya, Rasulullah tuh hanya mandi janabah dengan 1 gelas air ya. Saya juga belum bisa memahami apakah gelas yang besar, gak mungkin loh masa gelas besar, kalau besar gentong loh gitu loh. Tapi itu hadis yang saya temukan ya, jadi memang ini untuk mengajar kita, walaupun kita surplus air, ya jangan dibuang-buang. Saya paling marah sama istri saya itu kalau, istri itu kadang sering lupa nyalain keran, lupa matiin kadang-kadang gitu loh. Itu kan mubazir, kasihan daerah lain yang belum kekeringan air itu loh. Teman-teman rumahnya pinggir selokan gitu loh, banyak air itu. Padahal pinggir selokan itu menderita juga itu. Banyak yang lewat gitu loh. Apalagi kalau beda warna, warna repot lagi itu. Mentang-mentang banyak air, buang-buang, jangan gitu. Bagaimanakah menjawab azan yang baik dan benar? Ya? Ada hadisnya dalam Bulughul Maram. Menjawab azan itu ya, ucapkan kamaqala al-mu'azzin. Ya, sebagaimana dengan diucapkan oleh mu'azzin ya. Ada orang mengatakan menjawab azan ini mungkin pertanyaannya datang karena begini. Menjawab azan itu kan pergi ke masjid gitu loh. Kalau jawab doa enggak ke masjid gimana gitu. Kalau bisa dua-duanya ucapkan qala kama yaqulul muazzin dan pergi ke masjid gitu loh maksudnya. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan itu pakai logika itu. Menjawab azan itu kan ke masjid jadi enggak usah harus dijawab gitu loh. Berwudu sebelum baca Al-Qur'an apakah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Begini ya, dalam Al-Quran dijelaskan surah Al-Waqi'ah ya, la yamussu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran ilal mutahharun. Mutahharun itu disalahkan di sana, itu harus dengan suci. Tidak boleh kita memegang Al-Quran, membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan berwudu. Ya Rasulullah berwudu terus, ya. Cuma pernah Rasulullah ketika menerima wahyu. Ya dalam keadaan di kamar bersama Siti Aisyah itu, tapi itu menerima wahyu, bukan membaca Al-Qur'an itu. Jadi la yamus fi apa dalam surah Al-Baqarah itu fasabbih bismirabbikal azim falau qasimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamu ta'lam innahu laqur'anul karim fi kitabim mubil la yamus ilal mutahharun ya. Enggak boleh harus pakai wudu dulu ya. Kalau bisa, apa susahnya sih wudu itu? Terkait pendapat antara ulama mengenai suatu permasalahan, contohnya seperti tadi Ustaz contohkan tentang pembatalan sholat jika salah menghadap kiblat. Bagaimana pendapat yang kita pilih? Di mana terkadang kondisi manusia suka berubah-ubah sesuai kondisi yang ia sukai. Begitu juga terkait perbedaan pendapat pada persoalan lain, mau menjelaskan. Ya, jadi ulama itu berbeda pendapat itu sebenarnya sudah dari zaman sahabat. Dulu pernah kita jelaskan Ramadan yang lalu ya. Kenapa sahabat itu berbeda pendapat? Karena kemampuan mereka memahami dalil itu juga berbeda itu. Selama itu dalam masalah furu'iyah. Nah mana kita ambil, silakan pendapatnya di empat itu dibolehkan Syafi'i, Hambali, Maliki. Ya. Boleh gak memilih, silakan. Yang gak boleh itu adalah talfik, memilih yang mudah-mudah itu gak boleh. Oh nikah kayaknya mudah, Hanafi deh, pakai Hanafi. Syafi'i sulit gitu. Tapi kalau korban enak Syafi'i, ya ikut Syafi'i gitu. Bukan memilih-milih itu gak boleh. Kalau satu mazhab saja. Gitu. Tapi kalau dalam, ada mengatakan selama tidak dalam satu ibadah, misalnya kita sholat Syafi'i tapi membatal wudhunya Hanafi gitu loh. Itu kan enggak wudhu dengan sholat itu kan nyambung gitu loh. Jadi yang tidak boleh itu adalah talfik. Kita bikin mazhab sendiri yang mudah-mudah gitu loh. Ya. Enak Hanafi ya wudhunya gampang gitu loh. Niatnya enggak perlu diucapkan gitu loh. nanti wah ini nak Syafi'i ini gitu loh. Ini enggak boleh membeda-bedakan seperti itu ya. Kalau ada pendapat ulama itu harus diikuti sesuai dengan mazhab yang kita peroleh. Terakhir, ada satu lagi. Bagaimana saat kita sholat berjamaah namun niatnya imam sholat maghrib tapi kita sholat isya, enggak apa-apa. Dan pada saat itu waktunya dalam perjalanan. Pertanyaannya jika ikut salam di rakaat ketiga atau dilanjutkan rakaat keempat. Saya baca dulu agak. Imam niatnya sholat isya, kita sholat maghrib. Wah ya ini nih, bagus nih pertanyaan. Kita enggak tahu kalau dia sholat isya, terus kita sholat maghrib. Terus dia berdiri terus imam tuh. Nah, setelah rakaat ketiga dia kan berdiri. Kita ikut salam atau ikut berdiri gitu loh. Dalam hadis saya temukan innama ju'ilul imam liyutamabih. Imam dijadikan untuk diikuti. Misalnya begini ya, ini kasus lainnya. Saya belum tahu jawaban ini. Misalnya kita musafir. Kita niat sholat qasar ya, dua rakaat. Niat dua rakaat gitu. Ternyata imam itu sholat tamam, dia enggak musafir. Nah, menurut ulama kita harus ikut imam itu. Ya, ghurubatun niyah namanya dalam fikih itu. Jadi kita rubah niat kita mengikuti imam supaya imam itu diikuti gitu. Nah, kalau kasus seperti ini ya, kita ikut imam berarti kita sholat 4 rakaat atau maghrib gitu. Atau kita ikut salam. Ada kasus lagi kemarin di Solo, mungkin pernah saya ceritakan ya. Ini teman kita juga ini, dosen UII. Ada acara di Solo. Kita kan waktu itu acara qasar ya. Qasar jamak dua-dua gitu loh. Nah, imam kebetulan dari santri di pesantren apa dulu itu di sana itu acara itu. Dia kan sholat isya tuh tamam gitu loh. Akhirnya dia sholat zuhur kasungat itu. Sholat dua rakaat. Dia salam tanpa ikut imam salam gitu. Jadi imam kan tasyahud awal lah. Dia salam assalamualaikum. Begitu imam rakaat ketiga dia berdiri lagi takbir lagi gitu loh. Wah, itu enggak bisa saya bilang. Kalau memang kita niat apa? Zuhur kita ikut imam, nanti asar kita jamak qasar enggak apa-apa gitu loh. Nah, kalau begini mufaraqah minal imam itu enggak boleh sebenarnya, tapi kalau kasus begini mungkin boleh mungkin ya. Insyaallah ya, nanti saya cari lagi jawabannya ya. Kita niat maghrib Allahu Akbar, kita enggak tahu kita niat maghrib imam salat isya. Loh, gimana sih caranya deh? Waktu isya dong. Oh, dalam perjalanan istilahnya. Oh iya, masa bagaimana kita salat berjamaah namun niatnya enggak ada masalah di sini. Oh, ada waktu dalam perjalanan ya. Imam salat isya, kita salat maghrib. Kalau terbalik enak ya. Imam maghrib kita isya gitu lah. Ya balik aja kita jadi imam. Dan enggak ingat tahu. Kalau bisa dibalik sih enak. Imam gantian ente belakang gitu. Saya kan maghrib ente isya gitu. Ya kalau bisa begitu ya. Gimana ini ya? Saya cari dulu jawabannya. Soalnya mufarokoh itu enggak boleh minal imam. Tapi kalau kita ikut imam, berarti kita enggak sholat maghrib dong. Masa kalau maghrib 4 gitu ya. Atau kita salam. Paling pendapat saya sementara mungkin salam dulu ya. Mungkin salam dulu. Nanti saya baca-baca lagi insya Allah. Ingatin nanti ya. Salam dulu. Soalnya kalau gitu 4 dong maghrib kita. Mereka bingung. Nanti kalau sholat maghrib 4 gitu. Ya. Bismillah. Terakhir. Adakah istilah kodok dalam sholat? Mengkodok sholat? Ada. Man nasya li sholati fal yusolliha idza zakaroha. Kalau kita lupa sholat atau ketiduran, fal yusolliha idza zakaroha, sholatlah ketika kita ingat. Jadi kalaupun kita kelewatan misalnya sholat zuhur ya, enggak mesti kita mengganti zuhur pas zuhur besok gitu loh. Malam pun bisa, enggak apa-apa kalau kita ingat setelah maghrib kita ganti niat mengganti zuhur yang ketinggalan tadi siang tuh enggak apa-apa. Misalnya ketiduran ya, enggak harus kita tunggu zuhur besoknya gitu loh. Boleh istilah qadha dalam sholat boleh. Memang ada. Ada orang meninggal karena tabrakan dan sebagian tubuhnya hancur. Bagaimana kita mensucikannya, dimandikan tayamum? Begini, ada tiga syahid ya. Syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Ya. Yang dimaksud dengan syahid akhirat adalah, syahid dunia adalah orang yang di dunia seperti biasa, ya, tidak dimandikan, tapi di akhirat dia sama dengan kita nanti gitu ya. Itu contohnya adalah orang-orang yang syahid dunia itu adalah orang-orang yang kecelakaan. Jadi dia kalau memang tubuhnya enggak bisa dimandiin, kita pegang copot gitu loh ya, enggak usah. Ya, tapi kalau syahid akhirat di dunia seperti biasa, tapi di akhirat dia mendapatkan fasilitas VIP ya. Itu biasanya ibu melahirkan. Ibu melahirkan meninggal itu syahid loh. Di dunia tetap dimandikan di sholat di kafani, tapi di akhirat dia mendapatkan fasilitas lebih. Mungkin langsung masuk surga pakai jaguar kali ya, dijemput sama malaikat. Tapi kalau syahid dunia, di dunia dia sama memperoleh syahid, maksudnya kalau tidak bisa di kafani, kayak kasus dulu SMA apa ya, tidak bisa di kafani segala macam gitu ya. Ya udah, apa saja mungkin enggak perlu dimandiin, dimakamkan, tapi di akhirat dia sama seperti kita nanti. Ada proses ospek apa segala macam lah ya. Digebuk-gebuk malaikat gitu segala macamnya lah. Ada pertanyaan gitu itu. Tapi kalau syahid dunia akhirat itu satu-satunya meninggal di medan pertempuran melawan orang kafir itu dahsyat dunia akhirat. Kuburkan dengan baju berdarah-darah itu enggak apa-apa. Di dunia dia syahid, di akhirat dia juga mendapatkan derajat itu satu-satunya itu loh ya. Meninggal di medan pertempuran melawan orang kafir, meninggikan agama Allah, meninggal dengan baju berdarah-darah, masukin aja kubur langsung ya, sholatkan, gak usah dimandi, gak usah dikafani. Di akhirat juga itu syahid dunia akhirat, gak ada yang mengalahkan itu ya. Boleh gak diganti dengan tayamum? Oh jangan, masih diginikan lagi mukanya sama tanah itu loh, jadi matinya di tanah itu loh. Tayamum itu hanya untuk mensucikan ketika janabah dan untuk berwudu ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Terakhir nanti masalah tiga ini saya cari lagi ya. Oh ya, saya pesan dari istri saya. Terima kasih teman-teman kemarin mengunjungi waktu istri saya melahirkan ya. Ramai banget nih, penuh. Untung gak ada Densus 88 waktu itu. Ya, terima kasih. Mungkin kami balas dengan doa ya. Semoga teman-teman sukses dalam studi. Ya, bisa membahagiakan orang tua juga ya, dan bisa berbakti untuk agama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.